السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. الحمد لله kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini mengkaji kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah min kulli su'in wa makruh. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan bahwa sering banyak atau kebanyakan bersumpah dapat mengurangi daripada kesempurnaan tauhid seorang hamba dan lebih buruk dari itu adalah apabila sumpah yang dia lakukan dengan nama dan atau sifat Allah Jalla wa'ala tersebut di atas kedustaan, maka dosa di atas dosa. Kesimpulan berikutnya dari pelajaran yang lalu bahwa orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, mengagungkannya serta nama dan sifat-sifatnya, maka dia akan menjaga sumpahnya. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Maksudnya untuk tidak bersumpah kecuali untuk hal yang penting, kondisi yang menuntutkan. Yang kedua, apabila dia telah bersumpah maka dia akan menjaganya untuk tidak menyelisihinya, kecuali jika dia melihat ada hal yang lebih baik, maka dia akan menyelisihinya dengan membayar kafarah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la ahlifu ala yaminin insyaallah thumma raaitu khaira minhu illa ati khaira minhu wa tahallaltuha." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah insyaallah kemudian aku melihat ada yang lebih baik darinya, melainkan aku lakukan yang lebih baik dan aku bayar kafarah sumpahku." Dan apabila dia telah menyelisihinya maka dia membayar kafarahnya. Dan kafarah sumpah adalah yata'amu asyarati masakina, adalah memberikan makan 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka, au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak wanita. Jika salah satu dari tiga hal ini tidak mampu ia lakukan, maka kewajibannya adalah fasyamu thalathatu ayyam, berpuasa sebanyak 3 hari. Nah, kesimpulan berikutnya dari pembahasan yang sebelumnya, yang lalu, bahwa nazar dimakruhkan atau bahkan sebagian ulama menyatakan diharamkan. Diharamkan atau dimakruhkan orang, seseorang memulai nazar. Itu mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak wajib atasnya sebelumnya di dalam agama ini, kemudian menjadi wajib karena nazar. Akan tetapi jika dia telah bernazar maka dia dilarang untuk menyelisihinya, untuk melanggarnya. Dia dituntut untuk menunaikannya dan menunaikan nazar yang telah diucapkan adalah sebuah ketaatan yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dan sifatnya al-barar wa yufuna bin nadhi wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan apabila dia menyelisihi nazarnya karena melihat ada yang lebih baik, atau dia tahu bahwa nazarnya itu atas sesuatu yang haram yang harus dia selisihi, maka dia harus membayar kafarahnya. Apa kafarahnya? Wa kafaratuhu kafaratul yamin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kafarah nazar adalah kafarah sumpah yang telah kita sebutkan di atas tadi. Naam. Ini beberapa kesimpulan dari pelajaran yang lalu. Dan kesimpulan yang terakhir adalah tidak bermudah-mudahan di dalam memberikan persaksian dengan kebaikan atau kejelekan terhadap orang lain. Nah, pembahasan berikut ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Kata beliau, ma babu ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyyih. Bab tentang perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah jalla wa ala wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tunaikanlah janji Allah jalla wa ala yang telah kalian ambil. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan jangan sekali-kali kalian menyelisihi janji sumpah yang telah kalian ambil, sedang kalian telah menjadikan Allah jalla wa ala sebagai saksi atas sumpah kalian tersebut, atas janji kalian tersebut. Sesungguhnya Allah jalla wa ala mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyatakan dan menerangkan kepada kita maksud dari judul bab ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Li'anatul Mustafid. Jadi Syekh Shalih Fauzan punya dua syarah terhadap matan kitab Tauhid yang pertama yang kita kaji selama ini, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Syarah yang ringkas ya, yang lebih panjang dan lebih lebar dari itu adalah kitab beliau yang satu lagi yang bernama Ya'anatul Mustafid ya. Ada dua jilid ya, sama anak. Ini lebih luas dan lebih lebar pemaparannya. Kata beliau, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, sisi kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, artinya apa sisi kesinkronan keterkaitan bab ini dengan permasalahan tauhid, karena matan kitab membahas pembahasan tauhid. Anna naqadhal uhudi fihi naqsun fit tauhid, melanggar janji, karena melanggar janji adalah bentuk kekurangan tauhid seseorang atau dapat mengurangi tauhid seseorang. Kenapa demikian? Li'annahu yadullu ala adami ihtirami ahdillah, karena menyelisihi, melanggar janji menunjukkan dia tidak memuliakan janji Allah jalla wa ala. Lah, kok dikatakan janji Allah? Karena kata para ulama, janji yang ada di antara makhluk dengan Allah, dengan Rasulullah dan manusia, bahkan dengan orang-orang kafir, itu Allah nisbatkan kepada dirinya. Allah namakan janji Allah jalla wa ala seperti firman Allah jalla wa ala di atas, bi ahdillah. Ya. Janji itu Allah nisbatkan kepada dirinya sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap janji, seperti ijab dan qabul akad pernikahan Allah nisbatkan kepada dirinya dengan sabda dan bibi amanillah, dengan amanah dari Allah. Juga Nabi menyatakan wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian telah menghalalkan kemaluan mereka, kehormatan kalian, kehormatan mereka dengan kalimat Allah jalla wa ala, ijab dan qabul pernikahan, seperti Nabi Allah jalla wa ala menisbatkan unta yang tidak boleh disentuh oleh kaum saleh. Allah akan sebutkan naqatallahi wa suqiyaha, ya, untanya Allah jalla wa ala. Seperti Allah menisbatkan Ka'bah kepada dirinya sebagai rumahnya, walaupun semua masjid adalah rumah Allah jalla wa ala sebagai pengkhususan, pemuliaan dan pengagungan. Nah, maka ketika seorang ingin melanggar janji yang telah dia ambil, maka hendaknya dia ingat itu adalah janji yang dinisbatkan oleh Allah jalla wa ala kepada dirinya. Maka jika dia melanggarnya, sejatinya dia tidak memuliakan Allah, dia tidak mengagungkan Allah jalla wa ala, karena janji yang telah diambil itu Allah nisbatkan kepada dirinya sebagai pemuliaan, pengagungan, dan agar memberikan penekanan agar hamba-hambanya tidak bermudah-mudahan melanggar janji mereka. Naam, barakallahu fik. Wa man lam yahtarim ahdallah, dan barang siapa yang tidak memuliakan janji Allah jalla wa ala, fa inna hadha yadullu ala naqsi tauhidi, itu menunjukkan kekurangan tauhidnya. Wa man wafa bi ahdillah wa 'azzama ahdallah fa hadha yadullu ala kamali tauhidi, dan barang siapa yang menunaikan janji Allah, mengagungkan dan mengagungkannya, maka ini menunjukkan kesempurnaan tauhidnya. Oleh karenanya ketika beliau menerangkan firman Allah jalla wa ala wa aufu bi ahdillah, dan tunaikanlah janji Allah, kata beliau al muradu bihi, yang dimaksud dengan janji Allah di sini adalah al mitsaqul ladzi yu'qadu bainan nas, janji-janji yang diambil di antara manusia. Apalagi janji dengan Allah. Kewajiban kita beribadah kepada yang janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita telah berjanji untuk mengikuti sunnah beliau, taat kepada beliau, menyelisih meninggalkan larangan-larangan beliau dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan beliau. Wa adhafahu ila nafsihi idhafat at-tasyrif. Dan Allah menisbatkan perjanjian yang diambil di antara manusia itu kepada dirinya. Allah namakan sebagai ahdallah. Ahdillah, janji Allah, mimma yadulu ala ta'zimil ahd, untuk menunjukkan bahwa janji, perkara janji adalah perkara besar. Lianna syai' idza udhifa ila Allah fa hadha dalilun ala ta'zimih. Karena sesuatu itu jika dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan perkara sesuatu itu sesuatu yang besar, sesuatu yang serius. Seperti Baitillah, Allah nisbatkan kepada dirinya, naqatullah, ya, nisbatkan kepada Allah, wa abdullah, hamba Allah, ya. Naam. Oleh karena yang Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan bahwa ayat di atas, idza ahadtum, hendaknya kalian menunaikan janji Allah Jalla wa'ala apabila kalian telah berjanji, hadha yashmul alladhi bayna Allahi wa bayna khalqihi wal ahd alladhi bayna al-muslimin wa bayna al-kufar. Ini mencakup janji antara hamba dengan Allah Jalla wa'ala, janji untuk beribadah kepada-Nya, janji untuk tidak menyekutukannya. Wa baina khalqih, mencakup juga janji, wal ahd alladhi baina al-muslimin wa baina al-kuffar, mencakup pula janji yang terjalin antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, hidup damai, genjatan senjata, tidak saling memerangi antara satu sama yang lainnya. Wa yashmalul ahdan alladhi baina waliyyi amril muslimin wa baina ar-ra'iyyah, juga mencakup janji yang ada di antara rakyat dan penguasa mereka untuk tetap taat dan patuh, tidak memberontak kepada mereka sekalipun mereka zalim, bersabar di bawah kezaliman mereka, mendoakan mereka dengan hidayah dan menasihati mereka dengan cara yang hikmah dan santun. Wa yashmalul ahd alladhi baina afradin nasi ba'dhihim min ba'd ma'a ba'd, dan juga mencakup perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh setiap individu manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Seorang ayah berjanji kepada anak, kalau kamu hafal ini, insyaallah nanti sore kita jalan-jalan. Ingat, ini masuk ke dalam firman Allah, wa bi ahdillahi awfu, hati-hati ini menyelisih janji. Ya, atau dia janji sama istrinya. Nah, janji nikah, ya, ya, dengan perjanjian tidak akan poligami, ya, berjanji dia harus tunaikan janji tersebut. Oke, jangan bermudah-mudahan janji, ya, ya, insya Allah saya nggak akan poligami. Jangan janjikan hal-hal yang Anda tahu diri Anda akan menyelisihinya. Ya, apalagi janji ya tidak poligami, kalau dia masukkan ke dalam kesepakatan akad nikah. Maka kalau dia poligami, seorang wanita boleh khulu dan tidak harus mengembalikan maharnya. Nah, karena dia telah menyelisih perjanjian yang dibangun di atasnya akad nikah. Atau dia janji dengan orang lain, ya besok kita ngopi bareng ya. Orang lain udah pada nunggu, udah pergi ke warung kopi. Ini orang kok gak nongol-nongol. Udah gak nongol-nongol, gak beritahu lagi, gak ongfir. Dan itu menjadi kebiasaannya. Itu menunjukkan kekurangan tauhid yang ada pada dirinya, menunjukkan kurangnya pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala di dalam kalbunya, dan menunjukkan kemunafikan yang ada pada dirinya. Karena Nabi SAW menyebutkan ayatun munafiqi thalas, tanda munafik itu ada tiga, di antara adalah wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia menyelisihinya. Nah, dan di antara perjanjian yang sangat besar dan hendaknya diperhatikan oleh setiap kita antara kita dengan manusia adalah perjanjian tali pernikahan, jemaah. Oleh karenanya di dalam hadis, dalam khutbatul wada', haji wada', Nabi menamakan bikalimatillah. Ya. Yeah. Kalian telah mengambil wanita-wanita tersebut sebagai istri kalian dari orang tua mereka. Kamu ambil dia dari ibunya, kamu ambil dia dari abangnya, kamu ambil dia dari keluarga besarnya. Bikalimatillah, itu dengan kalimat Allah. Ya. Karena kalian telah mengucapkan la ilaha illallah sebagai seorang mukmin, mengucapkan syahadu anna Muhammadar Rasulullah, telah mengucapkan ijab qabul, wastahlaltum furujahunna bi amanillah. Ya. kalian telah menghalalkan atau fa'akhad, kalian telah mengambilnya dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian telah menghalalkannya yang sebelumnya haram bagi kalian kehormatannya menjadi halal sekarang dengan kalimat Allah ijab dan qabul. Itu amanah. Ingat, ya, ketika kita menikahi seorang wanita, maka sungguh kita telah mengambil amanah dari Allah. Kalau kita tidak menjalankan amanah tersebut dengan menyayangi dia, mencintai dia, mengayomi dia, ya, mengamani dia, ya, berusaha menyelamatkan dia dari neraka Allah Jalla wa'ala dengan menyampaikan ilmu agama kepadanya, ya, maka sungguh kita telah berkhianat kepada Allah. Dan ketika kita mengucapkan ijab dan qabul, itu sebuah kalimat yang Nabi sandarkan kepada Allah. Kita telah mengambil perjanjian untuk menafkahinya, mencintainya, mengayominya, melindunginya, tidak mendzaliminya, tidak mencaci makinya, tidak merendahkannya. Kalau itu tidak kita realisasikan, sejatinya kita berkhianat kepada Allah. Berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan. Sejatinya kita mensepelekan kalimat ijab qabul yang Nabi nisbatkan kepada kalimatullah, yang Nabi namakan sebagai kalimat Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan, wa syekh bi syekh utkar, ya, kenapa lari pembahasan ini? Tidak mengapa, karena selagi ingat dan karena melihat begitu banyak kezaliman yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali kaum wanita menjadi korban kezaliman suami mereka. Ya, ya, ini oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan, zawwiju bintakum at-taqi, nikahkanlah putri kalian dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu jika menikahi istri putrimu, maka dia akan mengakramaha, dia akan memuliakannya. Kalau memang dia melihat tidak mungkin bertahan lagi, maka dia akan kembalikan dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Nah, barakallahu fik. Ini makna pemahaman ayat di atas, ya. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna hadis di atas, makna ayat di atas secara global adalah ya'muru ta'ala bil wafa'i bil 'uhudi wal mawathiq wal muhafazati 'ala al aymanil mu'akkadah bi dzikrihi. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk menunaikan janji, kesepakatan, dan menjaga sumpah-sumpah yang telah di ia ambil, ya, dengan menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi menyelisih janji adalah tanda munafik dan sebuah dosa. Dan semakin menjadi lebih besar dosa tersebut apabila perjanjian dia tersebut dibangun dengan sumpah dengan nama Allah. Ya, dosa di atas dosa. Li'annahu midzalika ja'aluhu subhanahu syahidan wa raqiban 'alim. Karena ketika dia menyebut nama Allah atas sumpahnya atau atas perjanjian atau kesepakatan, demi Allah, ya, saya akan ini, demi Allah saya tidak akan, maka dia telah menjadikan Allah sebagai saksi dirinya yang mengetahui, ya, yang akan, ya, mengontrolnya. Dan Allah Jalla wa'ala maha mengetahui perbuatan, ya, tingkah laku mereka, dan akan membalas mereka atas itu. Maka ingat, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mengambil janji dengan seseorang, ya, saya akan bayar, ya, saya akan lakukan, ya, saya akan pergi, ya, saya akan begini. Ingat, ini adalah janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetahuinya, Allah mendengarnya, Allah melihatnya, dan Allah akan membalas kita jika kita menunaikannya dengan kebaikan dan dengan kejahilan jika kita menyelisihinya. Dan semakin besar dosa penyelisihan janji itu apabila janji yang kita lakukan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala munasabatul ayah lil bab annaha tadulu ala wujubil wafa'i bil 'uhud. Sisi kesesuaian ayat ini dengan judul bab, karena di dalam ayat ini, karena ayat ini menunjukkan kewajiban menunaikan janji. Wa minha ma yajri bainan nas min i'ta'i dzimmah. Dan di antara janji yang harus kita tunaikan adalah kesepakatan yang telah terjadi di antara manusia dengan memberikan, dengan menjanjikan perlindungan kepadanya, ya, atau menjanjikan pengamanan, ya, terhadap nyawa, harta, dan dirinya. Misalkan, ya, dia kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, ya, dengan membayar pajak atau upeti, ya, dan dia janjikan kepadanya pengamanan terhadap nyawa, harta, dan kehormatannya, maka perjanjian tersebut harus ditunaikan walaupun dengan orang kafir. apalagi dengan seorang muslim. Fa innaha yajibul wafa'u biha, maka kesepakatan tersebut wajib ditunaikan. Li'anha fardun min afradi ma'nal ayah, karena perjanjian tersebut masuk ke dalam keumuman ayat di atas. Nah, telah kita ketahui tadi bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, wa aufu bi'ahdillah idza ahadtum, hendaknya kalian menunaikan janji Allah apabila kalian telah melakukannya, mengambilnya. Ini mencakup perjanjian antara hamba dengan Allah untuk beribadah kepadanya, perjanjian antara umat ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan beliau, taat kepada beliau, meninggalkan perintah beliau, melaksanakan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan beliau, dan perjanjian di antara manusia. Ya. Perjanjian di antara manusia masuk ke dalam perjanjian rakyat untuk taat kepada pemimpin. Perjanjian seorang pemimpin untuk melayani rakyatnya, tidak menzalimi mereka. Perjanjian antara individu manusia, perjanjian seorang ayah dengan anaknya, anak dengan ayah, suami dengan istri, istri dengan suaminya, seseorang dengan saudara kandung ya, sahabat dengan sahabatnya, ini masuk semua. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, dan Allah nisbatkan kepada dirinya karena perkara janji ini perkara besar yang hendaknya dipelihara dan dijaga, sehingga Allah nisbatkan janji yang kita ambil di antara manusia. Walaupun perjanjian tersebut antara kita dengan orang kafir, Allah namakan sebagai janji agar kita memperhatikan janji tersebut, agar kita tidak menyelisihinya. Qala ma yustafadu minal ayah, faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, wujubul wafa'i bil uhudi wal mawathiq, kewajiban melaksanakan, menunaikan janji dan kesepakatan. Nah, janji yang telah kita ambil secara lafad ataupun secara tidak terlafadkan. Nah, ini hendaknya diperhatikan ya. Sebagai contoh misalkan ya sebagiannya telah kita sebutkan di atas, dan sebagian yang lain adalah dalam jual beli, dalam membuka usaha secara bersama investor dengan investor yang lain, owner dengan investor, kehendaknya mereka menjalankan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan syarat kesepakatan yang telah mereka sepakati. Ya, tidak boleh dia berkhianat dengan memutuskan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama sepihak atau tanpa pemberitahuan. Nah, atau di dalam melakukan suatu kebaikan, mereka bersepakat akan demikian. Dalam rapat telah diputuskan kita melakukan ini. Tiba-tiba, dari anggota rapat ada yang main sendiri. Ya, apa yang telah disepakati di rapat tidak dilaksanakan. Dia main sendiri, jalan sendiri, karena tujuan-tujuan tertentu yang dia inginkan. Ini juga menunjukkan kekurangan tauhid seorang hamba kepada Allah. Kenapa? Karena dengan itu dia telah menyelisihi kesepakatan yang telah dia ambil. Dia telah melanggar janjinya. Nah, maka ini hal yang perlu diperhatikan. Apalagi dapat menghilangkan hak orang lain, menjadi suatu kezaliman. Nah, menjadi suatu kezaliman. Dan kezaliman itu Nabi katakan, وَظُلْمُ ظُلُمَاتِ اِتَّقُوا ظُلْمَا فَإِنَّ ظُلْمَا ظُلُمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, takutlah kalian kepada Allah untuk melakukan kezaliman kepada manusia, karena dosa kezaliman itu akan menggelapkan pelakunya di hari kiamat. Naam, kezaliman itu jangankan kepada seorang muslim, kepada ahli tauhid, apalagi kepada seorang talibul ilm, apalagi kepada seorang ulama, apalagi kepada seorang da'i, kepada orang kafir saja tidak boleh, jemaah. Nah, dan kita tidak boleh melanggar janji kita dengan orang kafir. Enggak boleh, apalagi dengan muslim. Ya. Kita janji ini orang kafir dalam urusan bisnis, masalah dunia. Tiba-tiba kita batalkan sepihak, itu dosa, enggak boleh. Demikian juga dalam masalah zimmah, ya. Kita telah berjanji untuk genjatan senjata dengan mereka, tiba-tiba kita lakukan penyerangan kepada mereka tanpa ada pelanggaran dari mereka terhadap perjanjian tersebut, Ya, kaum muslimin telah berjanji untuk menjaga kehormatan, harta dan nyawa. Ya, kafir dhimmi misalkan dengan mereka menepati janji yang telah diberikan kepada mereka dengan membayar upeti, tiba-tiba dilanggar. Ini enggak boleh, apalagi dengan orang muslim. Ini hendaknya kita perhatikan. Barakallahu fikum. Yang kedua, tahrimu naqdil uhudi wal aymani ad-dakhilati fil uhudi wal mawathiq. Keharaman menyelisihi perjanjian dan sumpah yang masuk ke dalam kategori janji dan kesepakatan. Ini sama dengan faedah yang pertama ya, kurang lebih. Yang ketiga, isbatul ilmi lillahi subhanahu wa annahu la yakhfa alaihi syai'. Penetapan sifat ilmu bagi Allah Jalla wa'ala. Meyakini Allah berilmu, mengetahui segala sesuatu, itu bagian dari satu dari empat rukun iman kepada takdir. Salah satu dari empat rukun iman kepada takdir, para ulama sebutkan adalah meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala maha mengetahui segala sesuatu. Sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu bahkan hal yang mustahil terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadi, Allah mengetahuinya jumlatan wa tafsila, secara global dan secara rinci. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di darat dan yang ada di laut. Berapa jumlah pasir yang ada di atas permukaan bumi ini, Allah maha mengetahui, apalagi yang lebih besar dari itu. Segala sesuatu yang ada di dalam laut, baik yang sebesar atom ataukah lebih besar dari itu, Allah maha mengetahuinya. Bahkan Allah berfirman, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tiada dedaunan yang berguguran dari pohon-pohon yang ada di seluruh penjuru bumi ini melainkan Allah tahu. Per detik jatuh, ya. Ini namanya daun-daun ya, dari pepohonan itu dalam hitungan detik di seluruh dunia ini luar biasa banyaknya, ya kan, berjatuhan. Allah maha tahu ya, hari ini berapa jumlah dedaunan yang gugur dari pohonnya, Allah maha mengetahuinya, apalagi yang lebih besar dari itu. Hendaknya kita selalu menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala, menghadirkan ilmu Allah Jalla wa'ala, menghadirkan pengetahuan Allah, pendengaran Allah Jalla wa'ala dan kekuasaannya, agar kita selalu semangat beribadah kepadanya, agar kita selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga tidak bermudah-mudahan di dalam bermaksiat, melanggar agamanya. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Yang keempat, wa'idu man naqadhal uhuda wal mawathiq. Ayat di atas memberikan ancaman keras terhadap orang yang menyelisihi janji yang telah ia ambil ya. Demikian pula kesepakatan yang telah ia ambil. Naam. Baik, berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu anhu menyatakan, Buraidah bin Husayb radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaysin aw sariyatin. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seseorang sebagai komandan untuk jaysh, jaysh ini pasukan perang, aw sariyah, sariyah ini pasukan khusus, lebih tepat diartikan demikian ya. Anda melihat sebagian para penuntut ilmu agama menerjemahkan jaish apa ya, batalion ya, atau sariyah pasukan batalion. Batalion itu jumlahnya ya banyak ya. Lebih tepat sariyah itu pasukan khusus. Kenapa? Saya bacakan ya penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fa innal jaish ma zada ala arba'ati mi'ati rajul. Jaish dinamakan jaish yang seringkali diterjemahkan pasukan. Ya. Yeah. Yang seringkali diterjemahkan pasukan ya. Yeah. Itu apabila jumlah mereka lebih dari 400 orang, maka dinamakan jaish. Tentara perang. Pasukan perang. Wasariyah maduna dzalik. Sedangkan sariyah adalah pasukan perang yang jumlah mereka di bawah itu, di bawah 400 orang, itu dinamakan sariyah. Kalau sudah lebih dari 400 orang, itu dinamakan jaysh. Berarti jaysh lebih banyak dan syariah lebih sedikit. Oleh karena, ya, kalau dikatakan syariah itu batalion, pasukan batalion, wallahu alam, karena setahu saya satu batalion itu bisa lebih, ya, ya bisa lebih dari 400 orang. Sudah jaysh namanya. Syariah ini wallahu alam misal wal ilmu indallah, mungkin lebih tepat dikatakan pasukan khusus. Ya. Dari beberapa sudut. Yang pertama, jumlah mereka di bawah 400. Pasukan khusus itu rata-rata tidak banyak ketika dilepaskan ke medan perang. Yang kedua, tugas yang mereka dilakukan oleh syariah itu menunjukkan lebih tepat diterjemahkan, menunjukkan kalimat syariah itu lebih tepat diterjemahkan dengan terjemahan pasukan khusus dalam bahasa Indonesia. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saraya thalathatu aqsam. Syariah itu ada tiga macam. Yang pertama, qismun yunfadzu minal balad. Ya. Mereka adalah pasukan yang dilepaskan dari suatu negeri. Ya. Hanya mereka yang diberangkatkan. Ya. Dikeluarkan dari negeri untuk melakukan suatu peperangan. Dan jumlah mereka di bawah 400 orang. Yang kedua, qismun yunfadzu fi ibtida'i safaril jihad. Adalah mereka yang dilepaskan terlebih dahulu sebelum pasukan perang yang lainnya berangkat. Misalkan ini, mau perang hari ini, sore ini. Pasukan yang akan berangkat 7,000 kaum muslimin. Nah, syariah ini diberangkatkan terlebih dahulu. Ya, sebelum pasukan besar jalan. Ya. Kenapa? Karena mereka sebagai pasukan khusus, sehingga pasukan dengan jumlah besar ketika keluar, perjalanan mereka sudah aman. Mereka sudah mengintai terlebih dahulu, ya, orang musuh-musuh, dan telah membersihkan jalan dengan keahlian mereka. Yang ketiga, kata Syekh, yunfadz fir rajah. Mereka dilepaskan, ya, ketika pulang jihad, sebelum pasukan besar berjalan pulang, maka pasukan syariah ini dilepaskan terlebih dahulu, sehingga pasukan yang jumlah besar mereka bergerak, ya, setelah pasukan khusus sudah berada di bagian terdepan arah pulang, sehingga mereka dalam keadaan aman. Naam. Ya. Atau makna lain, kata Syekh, قسم ينفض في الرجع وذلك بعد رجوع الجيش. Misalkan kata para ulama, mereka berperang suatu tempat, kemudian selesai jihad mau pulang ke daerahnya, maka pasukan syariah ini mereka yang paling terakhir pulang. Setelah pasukan besar jalan pulang, mereka masih bertahan di belakang untuk menjaga keamanan, ya, di belakang, sehingga pasukan besar kaum muslimin pulang tidak khawatir akan diserang dari belakang, karena pasukan khusus masih bertahan, ya, di belakang mereka, ya, berjaga-jaga. Setelah itu baru mereka pulang. Ini kan lebih tepat diterjemahkan pasukan khusus, ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wal ilmu indallah. Qala, ketika Nabi SAW melepaskan pasukan perang yang jumlah besar atau pasukan khusus, maka kebiasaan Nabi SAW adalah mengangkat salah satu di antara mereka sebagai komandan. Ya, apakah dinamakan sebagai danyon, danton, wallahu'an. Ya, al-muhim komandan. Ya, ini untuk menjaga persatuan di tengah perjalanan mereka, agar perkara mereka terkoordinir. Ya, dan tidak tercerai berai dalam melakukan peperangan, karena aksi jihad dan perang sangat berbahaya jika tidak ada satu komandan, ya, suatu pemimpin yang ditaati. Semuanya jadi pemimpin, semuanya jadi komandan, kacau perangnya, ya. Bahkan mereka telah berperang sesama mereka sebelum berperang melawan musuh, ya. Oleh karena ya, tidak boleh dibiarkan anak buah yang melawan komandan dalam medan perang. Ya, anak buah yang melanggar komandan di medan perang, enggak taat, itu sangat berbahaya, ya. Karena akan melemahkan kekuatan, ya, pasukan yang lainnya. Nah, Nabi SAW apabila telah mengangkat seseorang sebagai komandan untuk pasukan besar atau pasukan khusus, maka Nabi SAW berpesan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خِيْرًا. Dan agar dia berbuat baik dengan pasukannya, kaum muslimin yang ada bersama mereka, untuk tidak menzalimi mereka, tidak memberat-beratkan mereka, untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Faqal, maka Nabi SAW berkata dalam pesan yang tersebut, Ughzu bismillah. Berperanglah kalian dengan nama Allah. Apa maksudnya? Ini mencakup dua hal kata para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena jihad perkara besar. Dan Nabi SAW menyebutkan, Kullu amrin dhibalin. La yubtadu bi bismillahi fahuwa abtar au aqta'. Perkara besar yang tidak dimulai dengan bismillah, ya dengan nama Allah, maka akan putus berkahnya. Atau makna yang kedua, Ughzu musta'inina billah. Peranglah kalian, bertempurlah kalian dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan tertipu dengan kekuatan yang ada pada diri kalian. Fi sabilillah, di jalan Allah, Nabi ingatkan. Ya, di jalan Allah Jalla wa'ala. Karena jihad tidaklah dinamakan jihad, perjuangan yang mulia itu tidak dinamakan perjuangan kecuali jika seorang berperang, berjuang untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan tauhid, untuk menghilangkan syirik dari permukaan bumi ini. Bukan untuk ya sekedar menjaga sesuatu yang sifatnya duniawi. Oleh kerana ketika ditanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ani rajul yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an ayyuhum fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ada orang dia memang berperang karena membela negerinya, daerahnya, kampungnya, hanya tujuannya hanya sebatas itu. Ya enggak, bukan karena nilai-nilai agama. Ada satu lagi dia perang memang karena syaja'ah, suka perang, pemberani. Ya. Pantang diajak, pasti mau kalau untuk berperang. Yang ketiga, riaan. Ingin dipuji, ingin mendapatkan gelar pasukan terbaik. Ya, mendapatkan pangkat, pujian dari manusia. Manakah yang berada di jalan Allah di antara mereka ini? Maka Nabi SAW menjawab, Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah la ilaha illallah tauhid menjadi tinggi, dialah orang yang berada di jalan Allah Jalla wa'ala. Selain itu tidak ada yang dinamakan mujahid. Ya, tidak ada yang dinamakan pahlawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Qatilu, Nabi berpesan, qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Uzu, perangilah mereka. Wa la taghullu. Tetapi ingat, jangan melakukan hulul, mencuri, mengambil harta hasil perang sebelum dibagikan. Itu namanya hulul. Nah. Dan hulul juga secara umum mencakup seluruh harta yang diambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Oleh kerana korupsi juga dinamakan hulul. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, وَمَنْ يَغْلُلِلْ Ya'ti bima ghalla bihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i, maka dia akan datang membawanya pada hari kiamat. Apabila harta rampasan perang tidak boleh diambil oleh syahid padahal dia telah berperang, ketika selesai perang atau pertengahan perang berjanji untuk genjatan senjata, maka tidak boleh dilanggar janji tersebut. Tidak boleh tiba-tiba melakukan penyerangan sepihak, ya. Sedangkan mereka telah mengambil janji damai. Wala tumassilu, jangan melakukan mutilasi. Ini larang dalam agama. Lihat betapa indahnya Islam. Na'udzubillah min dzalik. Apabila yang dimutilasi muslim lagi, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salat lima waktu, ya, ditangkap dimutilasi. Ini luar biasa dosanya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan perbuatannya, pasti dibalas oleh Allah, cepat maupun lambat, di dunia ataupun ya di akhirat. Dan orang yang menzalimi manusia, jangankan muslim, kafir saja dia zalimi, doa orang yang ia zalimi tersebut langsung dikabulkan oleh Allah, walaupun orang yang dia zalimi itu kafir. Berdoa kepada Allah terhadap dirinya dikabulkan oleh Allah. Apalagi jika yang dia zalimi tersebut muslim, sudah muslim, salih lagi. Nah, Nabi bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doa orang yang terzalimi, karena tiada penghalang antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh anak-anak. Tidak diperbolehkan dalam Islam ketika seorang berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir untuk membunuh anak-anak kecil, orang-orang tua, bahkan dalam riwayat yang lain rahibat, ahli ibadah yang mereka tidak ikut serta dalam perang ini, tidak ikut berperang dan tidak pula membantu perang tersebut. Nah, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, jika engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, fad'uhum ila thalathi khilal atau khisal, maka serulah mereka kepada tiga pilihan, tiga kriteria. Fa'ayyatuhunna ma'ajabuka faqbal minhum, apabila mereka memilih salah satu dari tiga hal tersebut, maka terimalah pilihan mereka tersebut. Waqufa anhum, dan tahanlah dirimu dari mereka. Maksudnya jangan perangi mereka lagi, jangan zalimi mereka. Thumma di sini kata para ulama zaidah, ya, tiada arti di sini. Ya. Atau bisa jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ucapan rawi, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka takdirnya adalah thumma qala ud'uhum. Karena pilihan yang pertama adalah ud'uhum ila al-Islam. Kalau diterjemahkan thumma, ya, kemudian serulah mereka ke dalam Islam, seakan-akan ada pilihan sebelumnya. Ya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menerangkan serulah mereka kepada tiga pilihan. Yang oleh karenanya thumma di sini tidak memiliki arti, ya, jika dia dijadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya ini adalah ucapan rawi dengan takdir thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'uhum ila al-Islam. Serulah mereka kepada Islam. Fa in ajabu, kalau mereka menerima mau masuk Islam, faqbal minhum, terimalah, ya. Mereka sebagai saudaramu kaum muslim, walaupun tadinya berperang, ya. Tadi panah-panahan, tadi main pedang sama dia, tiba-tiba dia masuk Islam, terima keislamannya. Tahan dirimu, jangan benci dia, jangan marah lagi dengan dia. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, kebencian ya, di dalam Islam itu bukan karena individu zatnya seseorang, tetapi karena suatu sifat padanya yang harus dibenci karenanya. Oleh karena orang kafir, kita diperintahkan untuk membenci karena bukan zatnya. Begitu dia masuk Islam, kita langsung mencintainya, walaupun sebelumnya kita sering berantem dengan dia, kita memusuhinya. Lah, kita harus mencintainya. Nah, tidak ada asabiyah di dalam Islam. Nah, al-wala wal bara di atas Islam itu di atas tauhid, ya. Qala thumma du'uhum ila tahawul min dari ila daril muhajirin. Kalau mereka sudah masuk Islam, maka sampaikan kepada mereka agar mereka berpindah dari negeri kekufuran mereka ke negeri kaum muhajirin di Madinah masa itu, atau negeri kaum muslimin yang lainnya setelah masa itu, agar mereka mampu menegakkan Islam yang harus mereka tegakkan secara terang-terangan. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalik falahum malil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin, dan sampaikan kepada mereka bahwa kalau mereka mau hijrah ke negeri kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan hak dan mereka memiliki tugas yang sama dengan kaum muhajirin. Hak mendapatkan ghanimah, kalau perang mendapatkan fai, ya, fai bantuan dari negara, dan mereka berkewajiban untuk berangkat jihad jika negara memanggil mereka atau mengharuskannya. Fa in abau an yatahawalu minha, tapi apabila mereka tidak mau hijrah sedang mereka sudah Islam, fa akhbirhum annahum ma annahum yakununa ka arabil muslimin, mereka akan menjadi seperti Arab-Arab Badui dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya apa? Yajri 'alaihim hukmullahi alladhi yajri 'alal mu'minin, ya, hukum Allah tetap berlaku terhadap mereka, berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dalam Islam. Wala yakunu lahum fil ghanimah, dan mereka tidak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Wal fai syai'un, dan juga bantuan negara seperlima dari Baitul Mal. Kenapa? Karena mereka tidak hijrah dari tempat mereka. Illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali mereka tidak hijrah, tapi setiap kali ada jihad yang tegakkan kaum muslimin, mereka mau keluar dari mereka kemudian bergabung bersama kaum muslimin, maka mereka berhak mendapatkan ghanimah. Adapun fai, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Fa inhum abau fas'alhum al-jizyah. Pilihan yang kedua kepada musuh-musuh, engkau jika engkau temui jika mereka tidak mau masuk Islam, maka minta jizyah kepada mereka. Minta jizyah. Bayar upeti, bayar pajak. Fa inhum ajabu, kalau mereka mau menyerahkan pajak, faqbal min, maka terimalah. Wa kuffa anhum, dan tahan dirimu dari mereka. Jangan perangi lagi mereka. Fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Jika mereka tidak mau mengambil pilihan yang kedua, membayar, enggak mau masuk Islam dan juga tidak mau bayar jizyah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, maka perangilah mereka. Tentunya ini dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam, enggak sembarang ya, melihat maslahat dan mafsadah, melihat kekuatan kaum muslimin ya, tidak mempertimbangkan tidak terjadi mafsadah yang lebih besar ya dari itu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar 13 tahun di Mekah dan beberapa tahun di Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi walakin ij'al lahum dhimmatak wa dhimmata ashabik. Dan jika engkau mengupung suatu kaum ya dengan engkau tembus ya tembus benteng pertahanan mereka, kemudian mereka kalah, kemudian mereka meminta kepada kalian untuk dilindungi dalam lindung untuk mengambil perjanjian dengan nama janji Allah dan Nabinya, maka jangan kalian ambil kesepakatan tersebut dengan nama ini kesepakatan atau perjanjian ini hukum Allah Jalla wa'ala dan Nabinya. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin ij'al lahum dhimmatak wa dhimmata ashabi. Tapi katakan kepada mereka, ini perjanjian, ketentuan, keputusan kami. Ya, atau sahabat-sahabatmu. Jangan kamu katakan ini keputusan Allah dengan keputusan Nabi. Kenapa? Karena kalau kalian menegaskan itu keputusan Allah, ada keputusan Nabi ya, kemudian terjelat ya, kalian ingin mengubahnya karena melihat ada maslahat yang lebih besar atau ada suatu mafsadah, maka kalian akan merubah keputusan Allah, janji Allah. Sedangkan jika kalian menyelisihi membatalkan janji kalian dan sahabat-sahabat kalian, itu lebih baik, lebih mudah, lebih ringan daripada kalian menyelisihi melanggar janji atau keputusan Allah dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hasarta ahla hisnin fa aradu an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik. Dan juga jika engkau mengepung suatu kaum dengan menembus benteng pertahanan mereka, kemudian mereka ingin engkau menetapkan hukum Allah kepada mereka, maka jangan kamu tetapkan hukum Allah kepada mereka. Jangan engkau katakan ini hukum Allah kepada kalian. Tapi katakanlah ini hukum saya terhadap kalian. Ini hukuman saya terhadap kalian. Kenapa? Karena bisa engkau tidak tahu hukum yang engkau tetapkan kepada mereka itu adalah hukum Allah yang sesungguhnya ataukah bukan. Hadis riwayat Imam Muslim, syahid dari hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa membatalkan perjanjian, kesepakatan yang tidak disebutkan nama Allah ya, itu jauh lebih ringan daripada membatalkan perjanjian atau ketetapan yang dikatakan itu sebagai ketetapan Allah atau ketetapan dan ketetapan Rasulnya. Nah, kenapa? Karena seorang mukmin itu bergetar hatinya jika disebutkan nama Allahu Jalla wa'ala. Maka dia tidak akan bermudah-mudahan melanggar sesuatu, suatu perjanjian, suatu kesepakatan yang telah dia ambil dengan nama Allahu Jalla wa'ala. Ya. Dan perjanjian yang paling besar setelah perjanjian dengan Allahu Jalla wa'ala adalah perjanjian kesepakatan dengan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Ini syahid dari hadis di atas. Adapun faedah-faedah yang dapat kita petik dari hadis di atas, maka insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya, karena kita ada kajian, masih ada kajian ba'da maghrib dan ba'da insya, insyaallah taala. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka saya persilahkan dengan segala hormat. Baik. Masyaallah, panjang sekali. Nah, silakan. Abah Marsal, barakallahu fik. Puan Ustaz, bagaimana caranya anak rupanya akikah ini disunahkan juga rambut anak itu kan dicukur kemudian ditimbang diganti dengan berat emas. Rupanya waktu anak lahir dulu belum bisa kerjakan karena nggak tahu kan. Itu ada tiga orang anak. Anak pertama itu rambutnya tuh masal nih tipis. Kalau anak yang kedua sekali ini tebal. Karena anak ketiga kami tipis juga rambutnya Ustaz. Dan kebetulan saya dan istri pun belum itu kenal bayar jadi waktu kita kemarin itu belum juga pak ditimbang juga dalam cara kecikiran dunia Islam. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini bisa jadi berarti ada utang sekilo emas nih antum. Baik, barakallahu fiik. Yang rajih hadis tersebut dhaif. Hadis yang memerintahkan kita untuk menimbang rambut anak bayi kita, rambut pertamanya, rambut perdananya dicukur kemudian ditimbang, maka dikeluarkan sedekah seberat rambutnya tersebut dengan emas atau perak. Hadisnya dhaif yang rajih, dan ana lebih tenang dengan pelemahan sebagian ulama hadis dahulu maupun sekarang. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mensahihkannya seperti Syekh Al-Albani. Yang kedua, jika ya dianggap hadis itu sahih, maka wallahu a'lam bishawab, ya, apakah itu hukumnya sunnah ataukah wajib, apalagi jika seorang telah lupa melakukannya dan rambutnya tersebut pun telah ya datang silih berganti, ya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Yang rajih hadis yang tersebut adalah hadis yang dhaif. Di antara yang mudhaifkannya dari ulama zaman sekarang adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Nah, baik, pertanyaan berikutnya adalah assalamualaikum, bismillah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim media sunnah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin walaka bimithli. Maaf Ustaz, pertanyaannya cukup panjang, ya, dimaafkan insyaAllah. Dan di luar topik Ustaz, insyaAllah saya insyaAllah akan melaksanakan pernikahan pekan depan. MasyaAllah, alhamdulillah, sallallahu murak. Saya berasal dari luar Aceh. Beberapa hari yang lalu saya mendapat berita bahwa di Aceh ada adat pesejuk, di mana yang saya dapatkan pesejuk itu di daerah asal saya disebut Tepung Tawar. Dari yang saya pahami, pesejuk termasuk perbuatan syirik, kalaupun tidak pesejuk termasuk tasyabbuh terhadap umat Hindu. Saya dan calon telah membicarakannya kepada kedua orang tua calon saya, dan seperti biasa mereka tidak menerima pernyataan tersebut dan menuduh yang bukan-bukan. Saya takut kalau saya semakin membicarakan hal itu, orang tua dari calon saya akan membatalkan pernikahan, di mana mudharatnya juga besar dan untuk kami. Terkait hal tersebut, bagaimana pendapat Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Solusinya akhi, jangan dibicarakan. Di hari H jangan terima pesejuk itu. Selesai, gampang kan? Kalau di hari H enggak mungkin dibatalkan, udah akad nikah kok. Walimah udah jadi kok. Ya. Yeah. Kalau dari sekarang dibicarakan, apalagi sebagian daerah sangat kental dengan adat, bahkan sebagian mereka lebih mengutamakan adat daripada agama. Nah, dan itu fakta. Ya. Yeah. Lebih tinggi adat daripada agama. Mereka tetap membela adat dan mempertahankannya walaupun menyelisih nilai-nilai agama, nilai-nilai akidah. Maka caranya diam saja. Enggak usah bahas itu kalau memang mereka enggak mau terima dan mudharat membuka mudharat yang besar seperti ini. Dari hak begitu ada itu jangan terima. Ya, dan itu berhasil kok dilakukan oleh banyak kawan-kawan. Jangankan yang itu, yang lebih sensitif aja berhasil. Contoh ya, ada kawan nikah. Dia sudah berpesan agar tidak difotokan istrinya karena khawatir kalau difotokan nanti fotonya tersebar ke media sosial sementara istrinya sudah bertahun-tahun menggunakan cadar menjaga dirinya. Tapi yang namanya keluarga besar, yang keluarga awam, begitu hari H kameramennya datang, dia langsung ambil istrinya atau dia pesan kameramennya, tolong jangan foto, kalian pulang aja. Ya, namanya kameramen yang ngomong seperti itu pengantin kan, dia kira ini resmi, ya udah pulang kameramennya, yang penting dia uang. Begitu juga masalah pesejuk. Nah, ya, dari pertanyaan di atas menerangkan bahwa saudara kita yang bertanya sudah memahami rincian permasalahan pesejuk ini. Dan masalah mempertahankan pesejuk ini sebenarnya bukan sekedar adat. Bukan karena adat sebagian orang mau membelanya, tetapi karena faktor ekonomi. Sebagian para tengku dan sebagian orang-orang yang dianggap berilmu dapat uang dari pesejuk itu. Lumayan kalau pesejuk cara orang kaya, enggak kurang dari 500 ya ribu, bisa sejuta, bahkan bisa lebih kalau dia ulama besar. Oleh karenanya sebagian mereka mati-matian membela pesejuk, bahkan mengesankan kalau enggak ada pesejuk nikahnya batal, enggak sah, ulama enggak mau hadir. Tujuannya apa? Harta. Mereka ingin mengambil harta manusia dengan cara yang batil, ya. Sekalipun manusia terjumuh ke dalam syirik, ke dalam tasyabbuh atau mubazir. Nah, Allahul musta'an. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Muhammad Fathur Rahman. Mana pertanyaannya? Barakallahu fik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fathur Ustaz dari Jakarta, izin bertanya. Nah, barakallahu fik. Bagaimana cara menanggapi saudara kita yang menganggap bahwa asma wa sifat Allah itu terdapat khilafiyah pada ulama, sehingga menganggap boleh bahwa terdapat adanya perbedaan pendapat dalam makna beristiwa di atas ars dan sebagainya, Ustaz. Nah. Walaupun saudara kita ini tetap menanggapi bahwa kenapa pentakwilan makna di atas ars itu tidak benar. Terima kasih, Ustaz. Nah. Yang pertama, saudara kita tersebut telah terpapar syubhat, ya, sebagian ahlul bidah dalam hal ini, atau sebagian da'i yang ingin mengesankan dirinya sebagai da'i hikmah dan pemersatu umat dengan mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Yang kedua, tiada khilaf dalam hal ini kecuali antara ahlul bidah dengan ahlus sunnah. Semua ulama salaf dan khalaf, ya, mereka sepakat tentang istiwa'nya Allah Jalla wa'ala bermakna ala wartafa'a, meninggi, mengatas, dan Allah menetap di atasnya, ya, bukan dengan makna istaula. Bahkan mereka menyebutkan kesepakatan ini, ya, dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, empat imam madhab, dan juga sesuai dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, dalam bahasa Arab kalimat istawa apabila muta'idi dengan ala, tiada arti baginya kecuali ala wartafa'a. Nah, hal itu telah ditulis oleh para ulama dalam banyak tulisan. Seluruh kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama salaf dan ulama yang datang setelah as-salaf menegaskan hal ini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kebanyakan kitab akidah beliau, kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah dan yang lainnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu, menukilkan kesepakatan empat imam mazhab dan seluruh ulama Islam. Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Bahkan mereka menyebutkan di antara kesesatan ahlul bidah adalah menta'wil sifat istawa. Andai kata ini masalah khilafiyah, maka mereka tidak membid'ahkan dan tidak menganggap sebagian orang yang menta'wil istawa dengan istaula sebagai ahlul bid'ah. Dan itu ditegaskan oleh Imam At-Tahawi, oleh Al-Imam Ibn Abi Al-Aiz dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Naam, barakallahu fik. Ya, diajarkan kepadanya kitab-kitab akidah, diperlihatkan pernyataan-pernyataan ulama dalam hal itu. Tidaklah Asy'ariyah disesatkan oleh para ulama, melainkan salah satunya karena mereka mentakwil makna istiwa. Mereka menetapkan istiwa, makna istawa, istiwa sebagai sifat Allah, tapi mereka mentakwil dengan makna istaula. Maka oleh karenanya ini salah satu sebab para ulama, ya, menganggap, ya, mereka sebagai firqah, ya, yang jatuh ke dalam abdalalah. Ya, bukan pribadi kita, tapi para ulama yang menghukumi demikian. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.